Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-dini wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bina'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Muddathir. Hari ini kita mulai pembahasan dari ayat ke-30, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Beliau berkata, minal malaikah, penjaga itu berupa malaikat. Khazanatun laha, benar-benar menjaga dan mengawasi neraka. Diladun syidad, sangat keras lagi kasar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, mereka tidak pernah menyalahi apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian dalil yang menjelaskan jumlah malaikat yang menjaga neraka, 19. Walaupun ada riwayat lain yang menjelaskan maksud daripada 19 ini ialah 19.000. Karena setelahnya di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru." Dan tidaklah kami menjadikan jumlah malaikat sedemikian melainkan sebagian fitnah bagi orang-orang kafir. Sementara fitnah sendiri, sementara yang dimaksud dengan kata fitnah itu sendiri, di sini beliau sampaikan ada dua kemungkinan, ya. Dan insya Allah nanti akan kita terangkan. Jadi ayat ke-30 ini menjelaskan tentang jumlah malaikat yang menjaga neraka jahannam, di mana tentu yang paling utama di antara malaikat tersebut adalah malaikat Malik alaihi salam. Ya. Dan kalaulah ya jumlah malaikat penjaga neraka itu dalam tanda kutip hanya 19, itu tetap tidak mengurangi kengeriannya. Karena sifat-sifat malaikat itu sudah Allah terangkan di dalam surah At-Tahrim. Ghilazun syidad, ya, keras lagi kasar. Tidak ada ramah-ramahnya sekali. Kalau kita mungkin pernah ketemu sama satuan pengamanan, ya, atau yang semisalnya, kadang dibentak begitu saja kita rasanya sudah deg-deg, ya. Itu padahal masih sama-sama manusia, ya, masih sama-sama manusia. Bagaimana kalau yang na'udzubillah min dzalik dijumpai adalah malaikat penjaga neraka jahannam yang benar-benar tidak pernah menyalahi perintah Allah, tidak pernah menyalahi arahan atau instruksinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata tidak hanya 19 jumlahnya. Di dalam hadis yang lain yang disahihkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 alf zimam." Pada hari itu dihadirkan neraka Jahannam. Dan pada neraka Jahannam itu ada 70 ribu tali kekang. Kalau kuda itu tali kekangnya berapa? Satu atau dua? Kanan kiri dihitung satu atau dua? Satu, ya, hitung satu. Sementara neraka Jahannam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim ini, laha sab'una alf zimam. Neraka Jahannam itu memiliki 70 ribu tali kekang. Hidup dia. Neraka Jahannam itu makhluk, neraka Jahannam itu hidup, bergerak, dan bahkan bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sudah dimasukkan ke dalamnya penghuni neraka, dia masih mengatakan hal mim mazid, hal mim mazid. Ya Allah, ada tambahan lagi tidak? Ya Allah, ada tambahan lagi tidak? Dia bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah tentunya. Ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurrunaha. Di masing-masing tali satu kekang tadi, di masing-masing tali kekang tadi ada 70,000 malaikat yang menariknya, menggenggamnya. Enggak kebayang berapa jumlah malaikat dan besarnya neraka Jahannam itu, ya. Malaikat satu saja sudah besar, sudah begitu kuat, dan ternyata ada 70,000 malaikat untuk satu tali kekang. Sementara tali kekangnya bukan cuma satu, ada 70,000 juga. Berarti tinggal kalikan sendiri. 70,000 malaikat dikalikan 70,000 tali kekang. Dan semuanya malaikat-malaikat yang kuat. Ya, jadi kita lah bisa benar-benar membayangkan dengan akal kita yang sungguh terbatas ini, betapa dahsyat dan mengerikannya azab di dalam neraka Jahannam waliyazubillah. Oleh karenanya, banyak-banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Jahannam. Di akhir salat kita, di tasyahud akhir kita, sebelum mengucap salam, jangan sampai lewat untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzab Jahannam. Ya. Hal pertama yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat kita, entah itu sholat fardu, entah itu sholat sunnah, jangan pernah tinggalkan doa ini. Karena memang sebegitu mengerikannya neraka Jahannam, sebagaimana dijelaskan sebagiannya saja oleh dalil-dalil syar'i tersebut. Entah dalil dari Al-Quran, entah dalil dari As-Sunnah. Ya, 70,000 tali kekang, dan masing-masing tali kekangnya dipegang, ditarik oleh 70,000 malaikat juga. Bukan karena malaikatnya lemah, bukan. Tetapi karena saking kuatnya neraka Jahannam, saking kuatnya. Ya, kita itu kalau ramai-ramai ngangkat sesuatu atau narik sesuatu, itu bisa jadi bukan karena beratnya benda itu, tapi karena kitanya yang lemah. Sebenarnya benda itu enggak berat-berat amat. Cuma karena kita yang lemah, jadi kita butuh banyak orang. Tapi kalau malaikat enggak. Malaikat itu biladun sidan. Keras, kasar, kuat. Berarti adanya 70,000 malaikat yang memegang 70,000 tali kekang itu menunjukkan bukan malaikat yang lemah, tapi nerakanya yang lebih kuat, lebih dahsyat. Ya, lebih kuat, lebih dahsyat. Wa nas'alullaha ta'ala an yaqiyana minan nar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjaga kita semua dan keluarga kita semua dari azab neraka Jahannam. Amin ya rabbal alamin. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Dan tidaklah kami menjadikan bagi neraka penjaganya kecuali malaikat. وَذَلِكَ لِشِدَّتِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ. Yang demikian karena malaikatlah makhluk-makhluk Allah yang kuat lagi perkasa. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Dan tidaklah kami tidak menentukan bilangan mereka itu kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Apa yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat ini? Beliau mengatakan, yahtamilu annal murad illa li'adzabihim wa 'iqabihim fil akhirah. Kemungkinan yang pertama makna fitnah itu adalah azab wal 'iqab. Adalah hukuman dan siksaan dari Allah taala. Mengapa? Karena terkadang di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menyebut hukuman dengan sebutan kata fitnah. Misalnya saja sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yaumahum 'alan nari yuftanun. Di hari itu mereka difitnah di dalam neraka. Difitnah maksudnya disiksa. Ini kemungkinan yang pertama. Wa yahtamil annal murad, kemungkinan yang kedua, makna fitnah dalam ayat ini, anna ma akhbarnakum bi'iddatihim illa lina'lama man yusaddiq wa man yukadzib. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian. Ya, yang pertama tadi maksudnya siksaan atau hukuman, yang kedua maksudnya ujian. Ujian apa? Tidaklah kami mengabarkan kepada kalian tentang jumlah malaikat tersebut melainkan agar kami tahu. Bukan berarti Allah tidak tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, melainkan agar tampak terbukti semuanya, mana yang mempercayai, mana yang mendustakan kabar kami. Wa yadullu ala hadza ma dzakarahu ba'dahu fi qawlihi liyastayqina alladziina utul kitaaba wa yazdada alladziina aamanu iimaana. Dan makna yang kedua ini ditunjukkan oleh firman Allah berikutnya dalam ayat yang sama, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, orang yang beriman agar bertambah keimanannya. Fa inna ahlal kitab, karena sesungguhnya ahlul kitab, idza wafaqa 'indahum wa tabaqahu izdada yaqinuhum bil haqq. Karena ahlul kitab, seandainya ada satu berita yang sesuai dengan yang selama ini, dengan apa yang mereka yakini, biasanya mereka akan semakin mudah meyakini, menerima kebenaran. Harapannya agar masuk Islam. Harapannya agar mereka mau beriman. Wal mu'minuna wa idza wafaqa ma indahum wa tabaqahu izdada yaqinuhum bil haqq. Wal mu'minuna kullama anzalallahu ayah fa'amanu biha wa saddaku izdada imanuhum. Adapun orang-orang yang beriman, setiap kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, mereka pasti mengimaninya, mereka pasti mempercayainya, membenarkannya, maka bertambahlah keimanan mereka. Ya, jadi dikabarkannya jumlah malaikat ini ada 19 oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuannya ada dua, agar ahlul kitab semakin yakin akan kebenaran ini, kemudian akhirnya mereka mau beriman. Adapun bagi orang beriman, agar semakin bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yartabal ladina utul kitab wal mu'minun, dan agar orang-orang mukmin itu dan orang yang diberi kitab itu tidak ada lagi keraguan-raguan di dalamnya. Liyazula anhumur raib wasyak, supaya keraguan-raguan dan kebimbangan itu hilang dari dalam hati mereka. Wa hadhihi maqasidu jalilah, ini merupakan tujuan yang sangat agung. Ya'tani biha ulul albab, yang umumnya akan diberi perhatian besar oleh orang-orang yang berakal sehat. Wa hiya sa'yu fil yaqin, yaitu berusaha terus menambah keyakinannya. Ya, seorang muslim, seorang mukmin itu walaupun sekarang alhamdulillah sudah beriman, beragama Islam, hendaknya terus belajar agamanya supaya keyakinannya semakin mantap terhadap kebenaran agama Islam ini. Lebih-lebih ia hidup di zaman penuh dengan fitnah syubhat. Ya, kalau dia tidak membentengi dirinya dengan ilmu, alih-alih semakin mantap keyakinannya, justru malah semakin melemah. Ya, justru semakin melemah. Wa ziyadatil imani fi kulli waqtin, dan hendaknya juga orang-orang yang beriman itu memberikan perhatian untuk menambah keimanannya dari waktu ke waktu. Misalnya saja ketika melewatkan satu perintah Allah, ya, di mana itu tentu merupakan kekurangan iman jadinya bagi dia, maka harus ada azam dalam dirinya untuk menambal kekurangan itu tadi, ya, kebablasan sholat sampai keluar waktu misalnya, itu kan kesalahan berarti mengurangi iman. Nah, kalau sudah melakukan kesalahan seperti itu, hendaknya berusaha menambal kekurangan itu. Jangan santai-santai aja, biasa-biasa aja, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah tidak terjadi suatu hal yang salah yang perlu dia perbaiki, jangan. Wa'tbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah setiap perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, dan niscaya perbuatan baik itu akan menghilangkan, menghapus nilai perbuatan buruk tadi. Perbuatan buruk itu apa? Perbuatan buruk itu enggak melulu tentang melakukan yang dilarang. Buruk itu juga termasuk apa? Meninggalkan yang diperintah. Ya. Saat tidak sholat berjamaah, kelewat sholat jamaah, atau sholat di luar waktunya, itu kan meninggalkan yang diperintah. Diperintah sholat jamaah, dia enggak jamaah. Diperintah sholat pada waktunya, dia di luar waktunya. Itu kan berarti meninggalkan yang diperintah. Itu juga telah melakukan perbuatan buruk. Nah, kalau sampai terjadi hal yang demikian, hendaknya menyesal hal yang pertama. Kemudian bertekad untuk tidak lagi diulangi. Besok-besok jangan gitu lagi. Ya, bertekad untuk sholat tepat waktunya, sholat secara berjamaah, dan tambal dengan amal soleh yang lain sebagai bukti kesungguhan penyesalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tambahi sholat-sholat sunnahnya. Ya, minimal qobliyah sama ba'diyah, minimal itu minimal. Ya, kalau belum bisa nambah ke yang lain-lainnya, entah itu duha, entah itu tahajud, entah itu witir, minimal qobliyah sama ba'diyahnya jangan juga ditinggalkan, ya, jangan juga ditinggalkan, karena itu jelas akan menambal kekurangan kita di dalam melaksanakan sholat yang wajib. Wadaf isyukuki wal awham allati ta'ridu fi muqabalatil haq. Dan hendaknya juga seorang yang beriman itu berusaha menghilangkan keraguan-raguan yang selalu datang di hadapan kebenaran yang sudah sampai kepadanya. Faja'ala ma anzalallahu ala rasulihi muhassilan li hadhil fawaidil jalilah. Maka seorang mukmin pun menjadikan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan tadi. Tujuan tadi itu apa? Menambah keimanannya, menambal, memperbaiki kekurangan imannya, menghilangkan keraguan-raguan yang bisa saja muncul di dalam keimanannya kepada Allah Ta'ala. Hendaknya itu semua diperhatikan. Wa mumayyizan lil kadzibina minas shadiqin. Dan kabar tentang jumlah malaikat tadi juga sebagai ujian siapa yang sungguh-sungguh membenarkan, mempercayai Allah, siapa yang mendurhakai atau mengingkari Allah Ta'ala. Oleh karenanya, pada lanjutan ayat tersebut Allah mengatakan وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ. Dan agar orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan itu berkata, ya, wal kafiruna madza aradallahu bihadzal masala. Dan orang-orang kafir berkata, apa yang Allah inginkan dengan permisalan atau kabar ini? Siapa orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya? Adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada syakkun wa syubhatun wa nifaqun. Orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada keraguan-raguan, ada syubhat, ada juga kemunafikan. Hadza 'ala wajhil hirati wasyak. Pertanyaan mereka ini, ya, itu mereka utarakan sebagai bentuk ketidakpercayaan, sebagai bentuk keraguan-raguan. Buat apa sih dikabar-kabarin 19, gunanya apa, maksudnya apa, enggak ada faedahnya, dan lain sebagainya. Ya, orang Islam ada enggak yang mungkin bakal berstatement seperti itu? Ada aja. Ya, mereka-mereka yang sedari awal memang enggak pernah menaruh sikap ta'zim terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Entah firman Allah, entah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu saja dia permasalahkan. Ya, orang seperti itu ada marad di dalam hatinya. Ada penyakit di dalam hatinya berupa syak, syubhat, wa nifaq, ya, berupa keraguan, syubhat dan kemunafikan. Hadza ala wajhil hirati wasyak wal kufri minhum bi ayatillah. Pertanyaan ini mereka lontarkan, ya, sebagai bentuk ketidakpercayaan, keraguan dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. وَهَذَا وَذَاكَ مِنْ هِدَايَةِ اللَّهِ لِمَنْ يَهْدِيهِ وَإِذْلَالِهِ لِمَنْ يُضِلْ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Dan semua kabar ini adalah sebagai bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sebagian hamba-Nya dan menjadikan sesat sebagian hamba yang lain. Oleh karenanya setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika yudhillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Demikianlah Allah memberikan sesat orang-orang yang Allah kehendaki kesesatannya dan memberikan petunjuk bagi orang yang Allah kehendaki petunjuknya. فَمَنْ هَدَاهُ اللَّهُ فَمَنْ هَدَاهُ اللَّهُ وَجَعَلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ رَحْمَةً فِي حَقِّهِ وَزِيَادَةً فِي إِيمَانِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ أَضَلَّهُ جَعَلَ مَا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ زِيَادَةَ شَقَاءٍ عَلَيْهِ وَحِيرَةٍ وَظُلْمِهِ فِي حَقِّهِ. Maka orang yang Allah beri hidayah akan menjadikan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai sebuah rahmat bagi dirinya. Ya, sekali lagi beliau mengatakan, maka orang yang Allah berikan petunjuk, dia akan menjadikan setiap syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi dirinya. Oh, Allah nyuruh saya begini karena Allah sayang sama saya. Oh, Allah melarang saya untuk melakukan ini karena Allah ingin menjaga saya. Seperti itu sikapnya. Ya, dia selalu mengedepankan sikap husnul zan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ketetapan-ketetapan Allah. Entah ketetapan itu bersifat syar'i, entah ketetapan itu bersifat qadari. Semuanya dia sikapi dengan baik sangka kepada Allah. Oh, Allah melarang saya untuk pakai parfum keluar rumah bagi kaum muslimah misalnya demi keselamatan saya agar saya tidak menjadi sumber fitnah bagi orang lain. Ya, jadi selalu menyikapi seperti itu. Bukan ribet banget timbang pakai parfum aja dilarang-larang. Ya, katanya innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah menyukai indah, Allah maha indah menyukai hal yang indah, malah membentur-benturkan ayat dengan hadis. Enggak gitu. Seorang yang Allah berikan hidayah benar-benar ketika mendapatkan satu arahan dari Allah Ta'ala, ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan sikapi ketentuan ketetapan itu bahwa itu merupakan tanda kasih sayangnya Allah kepada dia. Ya, ya memang mungkin tidak selalu sesuai dengan yang dia inginkan. Jangankan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang tua aja sama anaknya begitu. Ya, anaknya pengen main siang-siang sama teman-temannya. Orang tua bilang, enggak, jam segini jangan main, panas sekali di luar. Sebaiknya mendingan tidur siang. Disukain enggak sama anak? Enggak suka anak-anak. Apalagi teman-temannya dimanggilin di luar, ya. Ubet-ubet gitu misalnya, ya. Panggilin sama teman-temannya, ya. Itu berkecamuk hatinya mesti itu. Ah, gimana ini, teman-temannya udah ngajakin, apalagi tadi ini udah janjian sebelumnya, tapi siang bolong panas-panas mau main bola. Ya, orang tua aja begitu karena sayangnya dia sama anak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat dibandingkan rahmatnya seorang ibu terhadap bayinya. Ya, kita nggak ada yang meragukan bagaimana luar biasanya kasih sayang seorang ibu terhadap bayinya. Semua orang sepakat, ibu pasti benar-benar sangat sayang dan menjaga bayinya, bahkan dia sanggup mengorbankan hidupnya karena besarnya kasih sayang dia kepada bayinya tadi. Tapi kata Nabi, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya lebih hebat lagi. Ya, nah semestinya begini seorang mukmin. Maka tinggal kita lihat saja bagaimana selama ini kita menyikapi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita respon ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu dengan lapang dada, bahkan dengan enjoy, dengan senang hati, berbahagialah bahwa itu tanda Allah menginginkan hidayah buat kita. Ya. Tapi kalau sebaliknya kata beliau, mana tadi? Wa man adallahu ja'ala ma anzalahu ala rasuli ziyadatasy syaqain alaihi wa hira Orang yang Allah kehendaki kesesatannya, dia akan menyikapi setiap syariat Allah bahwa itu adalah hal yang memberatkannya, bahwa itu adalah hal yang membingungkannya, bahwa itu adalah hal yang menyusahkannya. Ribet amat sih harus begini-begini, gak ribet. Ya, olah timbang ngadain wali mah aja pakai harus dipisah antara yang tamu laki-laki dengan tamu perempuan, ya. Ribet banget dan lain sebagainya, gak kayak gitu, ya. Alah timbang mau apa namanya sholat aja harus pakai pakaian yang terbaik, yang penting kan sah gitu. Alah timbang sholat aja harus secara berjamaah, yang penting kan masih sholat katanya. Enggak gitu. Nah orang yang seperti ini, na'udzubillah min dzalik, kalau kita demikian ya, waspadalah, takutnya kita termasuk orang yang dikehendaki kesesatannya oleh Allah Ta'ala. Ini seperti yang Allah firmankan di dalam sebuah ayatnya, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu bis sama'." Barang siapa yang Allah inginkan hidayah bagi dirinya, Allah akan lapangkan dadanya, hatinya untuk menerima Islam. Aturannya, ketentuannya, ketetapannya, syariatnya dan semuanya dia terima dengan lapang dada, dengan senang hati. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu bis sama'. Tapi barang siapa yang Allah inginkan kesesatannya, Allah akan jadikan dadanya sempit, berat untuk menerima syariat Islam. Padahal boleh jadi syariat Islam itu yang sedang dihadapinya adalah hal yang sangat mudah sebenarnya. Tapi karena sedari awal udah enggak suka, yang mudah pun terlihat sangat susah, ya. Karena memang dadanya udah sempit, udah enggak mau, udah benar-benar anti sama aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita hanya terus mengevaluasi diri kita masing-masing di dalam merespon setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Entah ketetapan itu bersifat syar'i, hukum-hukum syariat, entah ketetapan itu bersifat qadari yang berupa ketetapan takdir Allah terhadap diri kita, ya, terhadap diri kita. Wal wajib an yatalaqqa ma akhbar Allah bihi wa rasulihi bitaslim. Dan yang menjadi tugas kita, kewajiban kita adalah menerima, adalah merespon, menyikapi setiap ketentuan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sikap taslim, benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dibilangin harus begini, ya begini aja. Jangan begitu, ya jangan dilakukan, ya. Bukannya malah membantah apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Fa innahu la ya'lamu junud rabbika minal malaikati illahu. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Yang dimaksud dengan tentara Allah adalah para malaikat. Ya, adalah para malaikat. Fa idza kuntum jahilina bi junudillah wa akhbarakum bihal alimul khabir fa'alaikum an tusaddiqu khabarahu min ghairi syakin wala irtiyab. Kalau kalian itu memang enggak tahu tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya mereka, kuatnya mereka dan seterusnya, kemudian kalian diberitahu oleh Allah yang Maha mengetahui dan Maha menguasai segala sesuatu, hendaknya apa? Fa'alaikum an tusaddiqu. Hendaknya kalian percaya. Ya. Fa'alaikum an tusaddiqu khabarahu, hendaknya kalian percaya berita dari Allah itu, min ghairi irtiyabin wala syak, tanpa ragu sedikit pun. Ibaratnya kita enggak ngerti ilmu kesehatan, tapi pengen sehat, terus dikasih tahu, diajarin sama orang yang punya ilmu kesehatan. Harusnya apa kita? Percaya sama dia. Wong jelas dia itu ahlinya, dia itu orang yang menguasai ilmu itu. Oh, kita udah gak tahu, dikasih tahu malah gak percaya. Itu kan aneh, ya. Terang-terangan kita gak mudeng masalah mesin motor, mesin mobil. Motor mogok gak bisa nyala. Terus kita kasih ke bengkel. Bengkelnya insya Allah jujur amanah, dikenal reputasinya demikian. Dikasih tahu, oh begini rusaknya, begini rusaknya. Ah, masa iya? Ada begitu orang kayak begitu? Gak ada, ya. Udah tahu sakit badannya, ngeluh gini begitu, terus pergilah dia ke dokter, diperiksa begini begitu, bahkan ada hasil ronsen lah atau apalah, ya ini hasilnya begini Pak, Bapak ternyata mengalami begini, nggak boleh begini, Allah masa iya dok, nggak ada orang yang begitu, tapi giliran Allah yang ngasih tahu pada begitu, ya giliran Rasulullah SAW yang ngasih tahu pada begitu, masa iya gitu aja wajib, ya masa iya gitu aja nggak boleh kan, aneh kan, ya. Nah ini aneh tapi nyata, ya fenomena semacam ini ada pada manusia. Dan orang itu pada gampang banget nurut sama ahli-ahli ilmu duniawi, ya entah itu montir, entah itu apalah, ya dokter. Tapi dikasih tahu sama ahli agama susah banget, ya nawarlah kalau gitu ngapain nanya, ya udah nanya, kita kasih tahu ini tawar sama dia lah, kalau gitu ngapain nanya dari tadi, ya jawab aja sendiri, ya cari aja jawabannya sendiri, ya. Ini ibarat orang udah sakit, ya. Pengen tahu apa sakitnya, apa yang harus dilakukan. Pergi ke dokter, dikasih tahu. Nggak percaya sama tuh dokter. Ya udah ngapain ke dokter, begitu. Ya, obatin aja tuh sendiri sakitnya. Kan itu penalaran mudahnya seperti itu. Ya, penalaran mudahnya seperti itu. Maka di sini beliau mengatakan, fa'idha kuntum jahilin. Kalau kalian tuh nggak tahu tentang malaikat Allah, tentang akhirat, tentang surga dan neraka. Benar-benar kalian nggak tahu dan kita memang nggak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui memberitahu kalian, hendaknya percaya berita itu, ya. Jangan kalian ragukan lagi, jangan kalian sangsikan lagi kebenaran berita dari Allah taala. Jikalau kita bisa percaya kepada ahli-ahli duniawi yang bisa saja mereka menipu kita, bisa mereka menipu kita. Membohongi kita bisa percaya sama mereka, masa kita enggak bisa percaya sama Allah yang enggak pernah bohong? Masa kita gak percaya sama Allah yang gak pernah menipu kita? Masa gak bisa? Harusnya lebih bisa lagi. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَرِ. Dan tidaklah berita tersebut atau tentang neraka tersebut merupakan peringatan bagi seluruh manusia. أي وما هذه الموعظة والتذكار مقصودا بها العبث واللعب. Ya, bukanlah tujuan dari semua pemberitahuan ini, semua peringatan ini adalah suatu hal yang tanpa faedah. Ya, tujuannya bukan suatu hal yang iseng-iseng, ya, yang tanpa faedah, yang enggak ada gunanya, enggak sama sekali. Wa innamal maqsudu bih, akan tetapi yang menjadi tujuan dari seluruh pemberitaan tadi, seluruh peringatan tadi, an yatadzakkaru bihil bashar, agar segenap manusia bisa menjadikan kabar-kabar tadi sebagai pelajaran, sebagai peringatan, ma yanfa'uhum fayaf'aluna, sebagai peringatan akan suatu hal yang berguna bagi mereka hingga mereka pun bisa melaksanakannya, wa ma yadhurruhum fayatrukuna, dan bisa menjadikan peringatan tentang hal-hal yang bakal membahayakan mereka hingga mereka pun bisa meninggalkannya. Kemudian Allah berfirman, kalla wal qamar, sekali-kali tidak demi bulan. Huna bima'na haqqan, tidak demikian. Fa'aqsamallahu ta'ala bil qamar, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertama bersumpah dengan al qamar, dengan bulan. Wabil laili waqta idbarih, kemudian di ayat 33-nya Allah bersumpah dengan malam hari ketika telah berlalu. Wan nahari waqta iswari, kemudian Allah bersumpah dengan waktu siang ketika ia sudah mulai makin terang. Lishtimalil madhkurati ala ayatillahil azimah. Mengapa? Allah bersumpah dengan bulan, dengan malam ketika sudah berlalu, dengan hari pagi hari ketika sudah mulai semakin terang, karena ketiga makhluk Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ya, la ayatin li ulil absar. Sesungguhnya pada silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau memperhatikan, ya. Untuk membuat ya silih bergantinya siang dan malam ini secara teratur itu tentu bukan hal yang mudah bagi kita. Ya, tapi ini begitu mudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah gitu Allah salah memposisikan harusnya malam malah pagi, pagi malah siang? Enggak pernah, ya. Malam ya malam, siang ya siang, pagi ya pagi, sesuai dengan posisi negara kita masing-masing, ya. Lebih-lebih negeri kita alhamdulillah yang berada di garis apa? Khatulistiwa, ya, yang benar-benar stabil semuanya. Harusnya kita itu semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makin beriman lagi kalau melihat ternyata fenomena di belahan dunia yang lain. Ada yang malam harinya cuman beberapa jam saja. Bahkan ada yang pagi harinya cuman beberapa jam saja. Baru sahur, ya, enggak lama udah azan maghrib, ya. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang harus belasan jam dia harus menjalani puasanya, ya. Di tempat ini begitu, tempat itu begitu. Tempat kita enggak, alhamdulillah, ya. Ini kan beda-beda, tapi begitu terus enggak pernah ketukar-tukar. Ya, enggak pernah ketukar-tukar. Ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah jadikan tiga makhluk tadi sebagai sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkenaan dengan apa yang menjadi isi sumpahnya Allah, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya, berarti pada ayat 35. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.